Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. قال سبحانه وتعالى في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم wa syarul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar a'adana Allah wa iyyakum jami'an minan nar. Ikhwanana fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita semuanya bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka tafakur fikih, saling mengingatkan di antara kita. Mudah-mudahan ini menjadi sebab bagi kita semuanya untuk istiqomah, untuk tetap bisa menjaga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Sampai akhir hayat kita, kita dijemput ajal kita dalam keadaan kita mustaqim, istiqomah, yaitu di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan seperti ini insyaallah taala ya, kita berkumpul saling memberikan nasihat ya. Nah, alhamdulillah ya, di antara kita ada yang muda, ada yang sudah sepuh ya, ada yang setengah baya. Kita duduk ya, dalam rangka sama-sama ta'awun, tolong-menolong. Saya butuh istiqomah dan mungkin semuanya juga butuh istiqomah. Butuh enam, terus-menerus kesinambungan untuk berjalan di jalan yang lurus. Butuh ada yang saling mengingatkan. Terutama saya, enam, ketika berjaya mudah-mudahan menjadi nasihat bagi saya pribadi. Dan juga mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada ikhwanana fillah rahimakumullah wa ajma'in. Hadirin jamaah rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk pada hadis yang ke-7. Dari bab Taubat atau hadis yang ke-19. Hadisnya panjang. Setelah hadis ini nanti ada hadis panjang sekali ya, berlembar-lembar hadisnya saja. Hadis Abdullah bin Ka'ab bin Malik itu ya, dua lembar hadisnya saja. Panjang sekali. Mungkin butuh pertemuan dan butuh sekali pertemuan. Nah, ini kita baca di sini, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat apa yang diterangkan oleh beliau Syekh Muhammad rahimahullah taala. Hadisnya dulu kita baca. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, wa'an wa'an Zir ibn Khubaysh qala ataitu Safwan Ibni Assal radhiyallahu ta'ala anhu as'aluhu anil masni ala khufaini faqala ma ja'a bika ya Zir qultu ibtigha'anil ilm aw ibtigha'al ilmi qala innal malaika tadau ajnahinam tadau ajnihataha li talibil ilmi radhiya bima yatlub qultu inna qad hakka fi sadri al madhu ala al khufaini ba'da al ghaiti wal bauli wa kuntum ra'an min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam faji'tu as'aluka hal sami'tahu yadhkuru fi dhalika shay'an qala na'am kana ya'muruna idza kunna safaran aw musafirin alla nanzi'a hifafana salatata ayamin wa layalihinna illa min janabatin lakin min ghaidin wa baulin wa naumin faqultu hal sami'tahu yadhkuru fil hawa shay'an qala na'am. Kita terjemahkan dulu ya, agak panjang soal. Dari Zir Ibnu Hubaysh, beliau berkata, ya, beliau juga salah seorang sahabat. Ya. Ataitu Sofwan, aku mendatangi Sofwan bin Affal, seorang sahabat juga. Ya. As'aluhu anil matni alal kufain, demikian para sahabat. Ketika ada sesuatu pertanyaan, dia tidak sungkan untuk bertanya kepada orang lain, sahabat yang lain. Aku mendatangi Sofwan bin Asal radhiyallahu ta'ala anhu, aku menanyakan kepadanya tentang mengusap di atas dua khuf. Khuf itu enam sepatu yang menutupi apa? Mata kaki. Baru disebut dengan khuf. Ya, menutupi apa? Mata kaki. Bagaimana? Ya. Boleh enggak? Ya. Mengusap ya. Mengusap sepatu ya di atas mengusap sepatu dalam keadaan setelah setelah buang air besar atau air kecil. Faqala ma ja'a bika ya Zir. Nah, ini pertanyaannya seperti itu. Baru ini disebutkan secara umum. Aku datang kepadanya ya, kepada Sofwan bin Asa, aku tanya kepadanya tentang mengusap di atas kedua sepatu. Faqala, beliau mengatakan ma ja'a bika ya Zir. Ya. Engkau datang dengan tujuan apa wahai Zir? Ya. Apa sesuatu yang membuatmu datang wahai Zir? Qultu ibtigha'al ilmi. Aku datang dalam rangka menuntut ilmu. Walhamdulillah. Nah, antum semuanya datang ke sini dalam rangka untuk apa? Menuntut ilmu. Ini ada keutamaan yang antum sedang berada di atasnya. Ya. Keutamaan yang antum sedang di atasnya in akhlastum. Ya. Fi niyatikum, apabila kita mengeleskan niat-niat kita. Faqultu ibtigha'al ilmi, aku datang kepadamu dalam rangka mencari ilmu. Faqala, berkata Sofwan bin Asal mengingatkan tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu. Ya. Innal malaikata tadau ajnihataha li talibil ilmi radhiya bima yatlub. Sesungguhnya para malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya ya li talibil ilmi, meletakkan sayap-sayapnya untuk para penuntut ilmu. Radhiya bima yatlub, ridho, senang malaikat tersebut terhadap apa yang ya dia cari. Menuntut ilmu, malaikat ridho, senang kepadanya. Ya. Jadi apa? Ya, malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya di jalan-jalan yang dilalui para penuntut ilmu. Walaupun kita enggak merasakan, enggak, saya enggak ngijak sayapnya malaikat tadi, enggak lihat. Walaupun kita enggak merasakan, tapi apa? Ya, yang dituntut dari kita apa? Keimanan. Ya. Beriman itu tidak harus apa melihat, ya. Nah, beriman adanya surga tidak harus melihat surga dulu, ya. Maka beriman pada yang gaib, ya. Nah, itu adalah ciri-ciri orang-orang yang mukmin, ya. Beriman pada perkara-perkara yang gaib. Kemudian fakultu innahu qad haka fi sadri al-maku ala kufaini ba'dal ghaid wal baul. Aku katakan, siapa? Zir bin Hubeish. Ya. Sesungguhnya telah terjadi keraguan haka fi sadri, terjadi keraguan di dalam hatiku, dalam dadaku, ya, tentang mengusap, ya, sepatu setelah ghaid wal baul, setelah buang air besar dan buang air kecil. Ya, mungkin yang enggak pernah membahas pembahasan ini bingung. Masih mengusap kenapa? Jadi dibawa di dalam syariat kita, ya. Kalau kita berwudu suci, ya. Beda ya kalau kita di sini sama di Arab. Kalau di Arab di makbar misalnya Syekh Al-Iman yang pernah ke sana. Nam udara itu dingin luar biasa. Ya. Mau megang air itu anas-anasan. Terus sampai tulang. Ya. Kena angin muter gitu, udah. Muternya padahal dikit. Luar biasa dinginnya. Orang Indonesia yang enggak pernah kena cuaca dingin ke sana, keluar darah dari telinga, hidung, ya. Keluar darah. Kemudian tangan ini pertama lurus di sini kerek, kulitnya apa itu? Pecah, keluar darah. Jadi harus dikasih lotion terus. Supaya apa? Nah, tidak pecah. Saking dinginnya. Nah, mereka biasa seminggu mandi sekali hari Jumatannya. Memang enggak, udaranya kering, ya. Dingin tapi kering, enggak keluar keringat sama sekali. Seminggu mandi sekali. Kaos kaki enggak pernah dilepas, ya. Melepas kaos kaki paling sehari sekali. Ya, yang pakai hoop, sepatu kulit, ya. Pakai terus sama mereka, ya. Nah, paling dilepasnya 6. Ya, kadang yang musafir 3 hari enggak dilepas karena dingin. Ya. Jadi kaos kaki ini terus pakai, jaket pakai terus. Nah, kita enggak merasakan yang seperti itu, ya. Lah, syariat ini memberikan kemudahan. Orang yang wudu suci kemudian pakai sepatu atau kuf ingin berwudu lagi, enggak perlu dilepas. Ya. Syaratnya apa? Ketika memasukkan dalam keadaan nama suci, sudah berwudu. Ya, sudah berwudu kemudian dipakai. Kemudian bisa dipakai ketika batal, kentut, ya, mau wudu lagi, ya, wudu kemudian apa? Cukup diusap, ya, atas sepatunya. Diusap yang kanan dan yang kiri. Enggak perlu dilepas sepatunya. Ya, untuk berapa hari? Untuk sehari semalam. Ya, kalau sudah sehari semalam harus dilepas. Wudu lagi baru pakai lagi. Bagi orang yang mukim, bagi orang yang tidak sedang mengadakan perjalanan. Tapi orang yang sedang musafir, waktunya berapa? 3 hari, 3 malam. Ya, baru 6. 3 hari, 3 malam, ya, harus dilepas. Wudu lagi, dipakai lagi. Nanti baru 3 hari, 3 malam, boleh melepas. Agaknya. Jadi apa? Gimana? Sungguhnya ada keraguan pada hatiku tentang mengusap, ya, di atas 2 sepatu setelah seseorang itu buang air besar atau buang air kecil. Tetap boleh atau enggak? Wa kuntum ra'an min ashabi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fajitu at'aluka, aku datang kepadamu bertanya kepadamu. Hal sami'tahu yadzkuru fi dzalika syai'an? Apakah engkau mendengar dari Rasulullah beliau memberikan penjelasan, mendengar sesuatu tentang hal itu? Ala, na'am, iya. Saya pernah mendengar, ya. Kana ya'muruna, dahulu beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, memerintahkan kita, idza kuna safaran, apabila kita sedang melakukan safar, ya, aw musafirin, dalam keadaan kita bersafar, ya, an nanzi hifafana salasata ayamin walayalihinna ala nanzi, ya. Rasulullah memerintahkan kita supaya tidak melepas sepatu-sepatu kami, ya, 3 hari 3 malam. illa min janabatin, kecuali sedang mandi junub. Ya. Kalau mandi junub harus apa? Harus dilepas sepatunya. Ya. Nah, kalau cuma buang air besar, buang air kecil, maka enggak perlu dilepas sepatunya. Ketika berwudu itu usap saja. Lakin min ra'itin wa baulin wa naumin, tetapi karena buang air besar, buang air kecil atau tertidur. Itu apa? Enggak perlu dilepas. Ya, tidak perlu dilepas. Dilepas ketika apa? 6. Mandi janabah. Mandi besar. Qultu. Azami tau yaquru fil hawa syai'an. Kemudian Zir ibn Khubaysh mengatakan, apakah engkau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang masalah kecondongan dan kecintaan? Al hawa ini maksudnya apa? Kecintaan dan kecondongan. Kemudian, ya, seorang sahabat ini Sofwan bin Asal menjawab, ya. Naam, ya. Huna ma'a Rasulullah, ya, Rasulullah menyebutkan tentang masalah cinta dan kecondongan. Ya. Huna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Dahulu kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu safar. Fabaina nahnu 'indahu innadahu arabiyun fi sautin lahu jahwari. Ya. Ketika kami bersama dengan Rasulullah, bainama nahnu indahu, ketika kami ada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seorang badui, ya, memanggil Rasulullah dengan suara yang lantang, suara yang keras. Ya. Orang badui itu qalilu adab, ya. Qalilul adab, ya. Karena apa? Orang badui itu tidak punya rumah. Rumahnya di mana? Ya, bikin tenda-tenda. Sampai sekarang masih ada? Ada. Ya, di Arab sana, ya, orang badui itu biasanya kerjanya ngembala kambing, unta. Jadi rumahnya dari tenda, ya. Bikin tenda. Ya, seminggu di situ, nanti pindah ke lembah mana. Bikin tenda, seminggu di sana, nanti pindah. Kehidupannya seperti itu terus, enggak punya rumah. Rumahnya ya tenda itu, dibawa kemana-mana. Orang badui, jauh dari peradaban. Dia manggil Rasulullah dengan suara yang keras, lantang, ya Muhammad. Manggil langsung namanya, wahai Muhammad. Padahal dilarang bagi kita untuk manggil Nabi Muhammad SAW, ya, dengan namanya, tapi memanggil yang dia Rasulullah. Fajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min sautihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab seruan orang itu nahwan, ya, min sautihi, setara dengan suaranya orang tersebut. Dia manggil dengan keras, Rasulullah pun menjawab dengan keras pula. Ha'um, ya. Ada apa? Ya. Nah, datangkan. Ya. Apa yang ingin kau sampaikan? Ya. Faqultu lahu. Kemudian aku katakan kepadanya, kata Sofwan bin Asal ini. Ya. Waihak. Ugdud min sautik. Celaka engkau. Ya. Nah, ugdud, rendahkan suaramu. Fa innaka indan nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau berada di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad nuhita an hadza, dan engkau telah dilarang dari hal yang seperti ini, yaitu apa? Mengeraskan suara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa qala, kemudian orang badui ini, ya, orang pedalaman ini, pedalaman Arab, la audud, aku tidak akan memelankan suaraku. Kala a'rabi, berkata orang badui ini, almar'u yuhibbul qawma walamma yalahaku bihim. Ya. Seseorang yang mencintai suatu kaum, tetapi belum mengikuti apa yang mereka lakukan, bagaimana? Ya. Seseorang mencintai suatu kaum, tapi belum melakukan amalan-amalan yang di nah melakukan oleh orang yang dicintai tersebut. Bagaimana ini? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai pada hari kiamat. Ya. Seseorang bersama dengan orang yang dia cintai pada hari kiamat. Famazala yuhaddithuna hatta dzakara baban minal maghrib. Masiratu irbihi au yasiru raqibu fi irbihi 40 au 70 ama. Rasulullah masih selalu menyampaikan hadis kepada kami sampai beliau menyebutkan ada pintu minal maghrib, dari barat. Ya. Masiratu irdihi. Ya. Luasnya. Ya. Yaitu apa? Lebarnya pintu tersebut. Ya. Lebarnya dari pintu tersebut yang berada di barat. Au yasiru raqib fi irdihi. Atau, ya. Nah, orang yang sedang berkendaraan, berjalan kepada lebarnya pintu tersebut, arba'ina aw sab'ina ama, selama 70 tahun perjalanan, atau selama 40 tahun perjalanan, atau 70 tahun perjalanan. Tentunya apa? Ketika disebutkan di dalam al-hadis, ya, nah, jaraknya sekian tahun, maksudnya apa? Dengan tunggangan yang ya, yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, ya. Unta, ya. Ukurannya dengan apa? Unta. Itu dengan ya tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, tapi sedang. Bukan diukur dengan jet. Bukan diukur dengan apa? Mobil sekarang. Tapi diukur dengan apa? 6. Yang sedang dari unta. Jadi pintunya lebarnya segitu. 70 tahun perjalanan ontal yang sedang. Kemudian qala Sufyan, berkata Sufyan, yaitu salah satu perawi hadis ini, qibala Syam, dari arah Syam, ya, pintu tersebut dari arah Syam. Khalaqallahu ta'ala yauma khalaqas samawat, Allah Subhanahu wa taala menciptakan pada hari ketika Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Maftuhan, pintu tersebut terbuka, litaubah, untuk bertobat. La yughlaqu hatta tatla asy-syamsu minhu. Ya. Nam, la yughlaq, dan tidak ditutup pintu tersebut, ya. Hatta tatla asy-syamsu minhu, sampai apa? Nam, matahari terbit dari sana, dari barat. Pintunya dari arah barat, luasnya berapa? 70 tahun perjalanan atau 40 tahun perjalanan, ya, pintu tersebut untuk bertaubat dan tidak ditutup pintu tersebut, ya, sampai matahari muncul dari situ, yaitu dari mana? Dari barat. Sebagaimana sabda Rasulullah pada hadis yang lainnya, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'ut taubah wa la tanqati'ut taubatu hatta tatla asy-syamsu min maghribiha. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya tidak terputus, ya, kewajiban hijrah. Ya, hijrah itu apa? Ya. Berpindah dari negeri yang syirik kepada negeri tauhid, negeri kafir kepada negeri Islam. Tidak terputus kewajiban untuk hijrah sampai terputus, ya. Nah, taubat. Taubat sudah putus. Walatan kau taubat dan taubat itu dia akan dihentikan, dia diputus. Hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari barat. Nah, kalau sudah sore itu nggak ada taubat lagi. Orang pada percaya, tapi apa? Taubatnya tidak diterima. Sekarang asyarhu, penjelasannya. Ini kaitannya ini dengan bab taubat. Ya. Biar disolehin bab taubat. Hadirah hadis min ahadith taubah alladhi saqaha al-mu'arif rahimahullah ta'ala fi bayin mata tanqadhi taubah lakinnahu yastamil ala fawaid. Hadis ini termasuk hadis-hadis yang disebutkan oleh mu'alif, yaitu al-imam an-Nawawi, memberikan penjelasan kapan taubat itu diputus, ditutup. Selama masih hidup di dunia, nyawa belum sampai tenggorokan, matahari belum terbit dari barat, tobat mati diterima. Ya. Dan tobat itu adalah alamatus sa'adah. Tanda-tanda keberuntungan. Tanda-tanda kebahagiaan. Siapa orang yang enggak dosa? Ya. Siapa orang yang tidak pernah melakukan dosa? Nah, di antara kita tidak ada jaminan. Saya maksum, saya tidak pernah bermaksiat. Apakah demikian? Ya. Nah, kita adalah manusia biasa. Ya. Ada syahwat juga diri kita. Ya. Kadang kita bermaksiat. Bukan karena tidak sengaja, kita sengaja. Ya. Nah, tapi apa? Nah, sebaik-baik orang yang melakukan kemaksiatan ada. Apa? Taubat. Ya, maka dikatakan ya oleh Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab, alamatus sa'adah salasatun, ciri-ciri tanda-tanda seseorang itu di atas kebahagiaan ada tiga. Ya, apa itu? Idza adnaba astaghfara, kalau berbuat dosa minta ampun. Ya. Nah, itu sebaik-baik orang. Ya, dia tahu dosa dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu apa? Membuka tobat. Ya. Enggak ada tobat yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu. Ya. Finnahari liyatuba musiul laili. Allah itu membentangkan tangannya di waktu siang hari. Supaya apa? Orang-orang yang berbuat salah di malam hari bertobat. Wa yastutu yadahu ya. Fil laili yatuba musiu nahar. Allah membentangkan tangannya ya di malam hari supaya apa? Orang yang berbuat jelek di siang hari bertobat kepada Allah. Dan Allah bahagia sekali. Waalaikumsalam. Allah Subhanahu wa taala sangat berbahagia ketika seorang hamba berdosa dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lawau asyaddu farhan bi taubati 'abdi min dhalalihi zawajan. Allah lebih bahagia daripada orang yang kehilangan ontanya di tengah padang pasir, di atasnya perbekalannya ya. Kalau enggak ada itu dia mati ya, nunggu di bawah pohon, nunggu mati. Kemudian tiba-tiba bangun mendapatkan ontanya. Senang kan? Ya. Allah lebih bahagia daripada orang ini. Yang hampir mau mati tidak jadi mati. Ya. Dengan taubatnya seorang hamba. Seorang hamba berbuat dosa, sadar dan bertobat. Ya. Bukan suatu yang jelek. Ya. Justru baik. Ya. Suatu yang baik, bagus. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah, innallaha yaghfirud dzunuba jami'an, innahu al-ghafurur rahim." Wahai hamba-hambaku yang berbuat dosa melampaui batas, jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Jangan putus asa dari ampunannya Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa seluruhnya. Apapun dosa yang kalian lakukan, kalau bertobat kepada Allah, Allah ampuni. Ya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni dosa seluruhnya. Nah, kapan ditutupnya tobat? Yaitu kalau sudah hari kiamat mau datang, matahari terbit dari barat. Sudah enggak ada tobat lagi. Atau nyawa sudah sampai tenggorokan, ya, enggak ada tobat lagi. Ini menjelaskan tentang kapan ditutupnya tobat, putusnya tobat. Tetapi hadis ini juga mengandung fawaid yang lainnya. Ya, kita baca. Kalau kita tinggal sayang, ya. Lakinnahu yastamil ala fawaid, akan tetapi hadis ini juga mengandung faedah-faedah yang lainnya. Hadis yang kita baca ini faedahnya bukan hanya ini saja. Minha di antaranya an-nazir Ibn Hubaysh ata ila Safwan Ibn Asal radhiyallahu ta'ala anhu min ajli ilmi, faqala lahu Safwan bin Asal, innal malaikata la tad'u ajnahataha li talibil ilmi, adnihataha li talibil ilmi radiya bima yatlub. Wa hadhihi faidatun 'azimatun tadullu 'ala fadilatil 'ilmi wa talabil 'ilmi wal muradi 'al ilmu syar'i ay ilmun ma ja'a bi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya seorang sahabat Zir ibn Hubaysh mendatangi sahabat yang lainnya yang namanya Sofwan bin Asal radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam rangka apa dia mendatanginya? Min ajlil ilmi, dalam rangka untuk menuntut ilmu. Ya. Faqala lahu Sofwan, Sofwan ya, berkata kepada Zir ibn Hubaysh ya, memberikan dorongan ketika ada orang melakukan amal soleh, dukung, dorong, jangan digembosi. Mau kemana? Menuntut ilmu, masya Allah. Nah, memang keutamanya besar menuntut ilmu itu. Rasulullah bersabda, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu, Allah mudah dan banyak jalan menuju surga. Ya, jangan digembosi orang yang menuntut ilmu. Orang yang melakukan amalan soleh, kita dukung. Ya, kita dukung apa yang dia inginkan dari amalan soleh. Ini salah satunya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal malaikata, sesungguhnya para malaikat, la tadau ajnahi ajnihatiha, meletakkan sayap-sayapnya." Malaikat itu punya sayap. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an surat Fatir. Ya. Alhamdulillahi fatiri samawati wal ardi, ja'ilil malaikati rusula, uli ajnihatil matna wa thulatha wa ruba', yazidu fil khalqi ma yasha'. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan langit-langit dan bumi, menjadikan para malaikat punya sayap, ada yang punya 2-2, 3-3, 4-4, dan ada yang punya sayap berapa? 6. 6 berapa? 600. Siapa itu? Jibril alaihissalam. Ya, Jibril itu sayapnya 600. Ya. Rasulullah pernah melihat Jibril wujud aslinya 2 kali. Ya. Ketika Isra Mi'raj ya, dan ketika di Mekah ya, menutupi ufuk langit ya, dari bumi sampai langit ya, dasarnya besar makhluk Allah SWT ya, yang gede gitu, yang kuat gitu aja nggak boleh disembah, apalagi yang di bumi ya tak? Nah, ada pohon yang diagungkan, ada kuburan yang dimintai, yang malaikat gede gitu aja nggak boleh ya tak? Maka sungguh terbalik akal-akal mereka. Ya. Makhluk yang besar, yang punya kekuatan saja, yang dekat pada Allah tidak boleh diibadahi, apalagi yang jauh, yang tidak bisa apa-apa. Ya. Di muka bumi. Litalibil ilmi, meletakkan sayap-sayapnya untuk menuntut ilmu. Radhiya bima yatlub, ridho terhadap apa yang dia cari. Penuntut ilmu nyari apa? Nyari ilmu. Mereka senang, ridho. Ya. Wa hadhi faidatun 'azimatun. Ini merupakan faedah yang agung. Ya, tadullu 'ala fadilatil 'ilmi wa talabil 'ilmi. Faedah yang agung, ya. Yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu dan menuntut ilmu. Wa muradihi, yang dimaksudkan ilmu di sini, apakah setiap orang menuntut ilmu dapat keutamaan ini? Tidak. Yang dimaksudkan dengan ilmu adalah ilmu syar'i, ilmu yang bersumber Al-Qur'an, As-Sunnah dan enam kalam enam sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Pemahaman sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, ijma' sahabat, ijma'ul muslimin. Ini ilmu, ya. Qala Rasul, enam ijma'ul sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Ini ilmu. Ya. Adapun ilmu dunia pisau bermata dua. Pisau mata dua kan bisa untuk kanan dan bisa di kiri lah. Nah, sama untuk makan. Makan hukumnya apa? Kenapa hukum makan? Mubah kan? Yeah. Makan ini mubah. Apa hukum makan getuk? Mubah. Boleh-boleh saja. Tapi bisa jadi ibadah makan getuk itu. Saya niatkan makan getuk ini supaya nanti kuat dalam belajar. Jadi ibadah dong ya. Berarti berubah menjadi apa? Makan berubah jadi ibadah dengan apa? Niat. Suatu yang mubah jadi ibadah. Begitu pula ilmu. Kalau dia belajar kedokteran, hukumnya mubah, boleh, boleh saja, enggak, bukan ibadah. Tapi dia niatkan, saya belajar dokter untuk menyelamatkan kaum muslimin, untuk menolong agama Allah. Lah, ada di sini nilai ibadahnya dari sini. Maka apa? Itu bermakna dua. Ini ungkapan Syekh Ibnu Taimiyah. Ya, belajar, nah, ilmu dunia itu adalah belajar, ya, bagikan pisau bermata dua. Nah, yang ada keutamaan adalah belajar ilmu syar'i. Apa itu ilmu najabi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam? Ilmu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ilmu dunia? Bali dunia. Adapun ilmu dunia ya untuk dunia. Lakin talabul ilmi alladhi jabi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi fihi sana wal madh wal has alaihi fil Quran was sunnah. Akan tetapi menuntut ilmu yang dibawa oleh beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah yang ada pujian, ada sanjungan, ada anjuran, ya, kepadanya di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. As-Sunnah memerintahkan, Al-Qur'an memerintahkan. Al-Qur'an memerintahkan dalam surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmulah engkau. Ya, perintahan. Dalam Al-Hadis, Rasulullah juga memerintahkan, ya. Nah, Rasulullah mengatakan talabul ilmi fardhatun li kulli muslim. Menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Wa huwa naw'un min al-jihad fi sabilillah. Menuntut ilmu itu bagian jenis dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Li'anna hadza din qama bi amrayn. Karena agama ini tegak dengan dua perkara. Qama bil ilmi wal bayan wasilah wasinah. Bahwasanya agamanya tegak dengan dua perkara. Yang pertama, agamanya tegak dengan ilmu dan penjelasan, ya. Dan tegak pula dengan aptilah wasina. Ya, tegak dengan pedang dan tombak. Artinya apa? Nah, yaitu apa? Jihad, ya. Hatta inna ba'dul ulama qol, sampai-sampai sebagian para ulama mengatakan inna talabal ilmi afdalu minal jihad fi sabilillah bisilah. Sesungguhnya menuntut ilmu itu lebih utama daripada berjihad di jalan Allah dengan senjata. Walaupun talabul ilmi lebih utama. Alasannya apa? Kok menuntut ilmu lebih utama? Li'ana hifdhu syari'ati innama yakunu bil ilmi wal jihad bisilah mabin ala ilmi. Karena menjaga syariat ini, menjaga enam agama ini, itu hanyalah bisa dengan ilmu, ya. Dan jihad dengan senjata itu harus dibangun di atas ilmu. Wal ilmu huwa kullu syai, ilmu itu adalah segalanya, ya. Ilmu segalanya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan berilmu dengan tingkatan-tingkatan yang banyak, derajat yang banyak. Ya, kalau semakin atas itu daraja, kalau semakin ke bawah namanya apa? Ya, darokat. Ya. Semakin bawah-bawah-bawah jeblok. Ya, paling bawah itu darb. Intipe neraka paling bawahnya itu darbun, ya, asfaluter, ya. Jadi bedanya kalau ke atas darojat, kalau bawah darokat. Iya, surga itu di atas, neraka itu di bawah. Wawadul malaika adnihataha li talibil ilmi radiya bima yatlub wa ihtiraman lahu wa ta'diman lahu la yuridan ala hadha an yakula qa'il ana la'ahussu bima fi dhalika li'anna sahanina anil rasul sallallahu alaihi wa sallam fa'inahu kal musyafid a'nam ayana. Malaikat meletakkan sayap-sayapnya untuk para penuntut ilmu, ridho terhadap apa yang dituntut, yang dicari oleh penuntut ilmu, ihtiraman lahu sebagai wujud penghormatan kepada penuntut ilmu, wa ta'ziman lahu sebagai pengagungan kepada penuntut ilmu, wala yuraddu ala hadza. Dan tidak boleh ini diingkari. Tidak boleh kita menolak berita ini. Dengan mengatakan saya tidak merasakan adanya sayap malaikat. Tidak lihat, tidak nginjak. Hati-hati. Ya, pada zaman dahulu ada orang-orang yang meremehkan sunnah. Ngolok-ngolok. Ya. Ketika itu para penuntut ilmu di enam suatu kota, entah di Basra atau enam di Kufah. Orang pada lari-lari penuntut ini supaya tidak ketinggalan apa? Nah, dari majlisnya seorang ulama. Lah ada orang yang ngetuk. Hati-hati jangan lari-lari nih sayapnya malaikat pada patah-patah. Paham? Ya, lari kan injek-injek ya. Nah, dia apa? Ngecek ya. Jangan lari-lari nanti sayapnya malaikat pada patah-patah katanya. Lumpuh segitu kayak gitu. Ya. Nah, Allah menyegerakan apa peringatannya di sini. Ya. Maka juga ada seseorang yang mengolok-olok, ya. Nah, mengatakan, ya, ketika dia diperintahkan, nah, ketika bangun tidur, bimbingan Rasulullah apa? Supaya apa? Mencuci tangan ini, ya, dicuci dan jangan dicelupkan, tapi digayungkan. Dia mengatakan, ya, kata Rasulullah mengatakan, saya lihat dia enak banget, dia ada. Ya, karena dia tidak tahu di mana tangannya tadi malam ini bermalam. Gerayak-gerayak apa tidak tahu dia. Dia mengatakan, saya ini adri aina batat yadi. Saya tahu di mana tadi malam tanganku. Tidur, ya, bangun tangannya masuk ke dalam tubuhnya. Ya. Ini apa orang yang nah, mengolok-olok sunnah. Saya nih. Rasulullah pernah juga memerintahkan kul biyaminik makan pakai tangan kanan. Jangan saya enggak terbiasa enggak bisa makan. Dia akan mudah-mudahan Allah dia memberikan manfaat pada tangan kanan. Lumpuh tangannya. Pakai tangan. Ya. Nah. Dan banyaklah di kisah-kisah nyata. Tentang orang yang apa? Enam seorang syekh yang setiap menyampaikan hadis apa? Ya, setiap menyampaikan hadis ya. Itu apa? Memakai hijab. Kalau keluar pakai apa? Cadar. Nah, seorang murid menanyakan, kenapa Syekh? Gue setiap menyampaikan hadis pakai cadar. Ya, ditutupi di belakang dengan tabir. Kata kalau keluar pakai cadar. Nah, kemudian dikatakan, ya bina ya, wahai putraku. Ya. Nah, dia menyampaikan dahulu, saya mendengar, membaca hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Man rafa'a nam absara fi shalah ya. Nam hawwalallahu wajhahu nam himaron ra'sahu ra'sa himar au kama qala. Barang siapa yang salat mengangkat pandangannya ke atas ya. Nah, maka Allah rubah kepalanya menjadi pecah kepala himar. Apa kima makna hadisnya semakna dengan ini. Ya, ya dia langgar. Ya, tahu larangannya langgar, berubah benar kepalanya jadi apa? Keledai, ya. Kepalanya jadi apa? Kepala keledai. Ya, ketika dia nah, menyampaikan hadis pakai cadar terus. Dibukakan artinya manusia berkepala ke keledai. Ini apa? Nah, bahaya meremehkan sunah, mengolok-olok sunah. Walaupun kita enggak melihat, ya maka kita harus percaya. Ya. Li'anna husha 'anil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena berita ini sahih benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedudukannya seperti kal musyahad ayana, seperti kita melihat dengan mata telanjang kita. Ya, kalau hadisnya sahih walaupun enggak melihat, maka seperti kelihatan dengan mata kita. Ara'aita qawlahu sallallahu alaihi wasallam inna allaha yanzilu minas sama'i dunya hina yabqa sulutul laili hina yabqa sulutul laili al-akhiri fayaqulu man yad'uni fa astajibu lahu man yas'aluni fa'uti fa'utiyahu wa man yastaghfiruni fa'ughfiru lahu. Bukankah engkau melihat, mengetahui sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yanzilu minas sama'i dunya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia, hinaya bakal sulutul lail, ketika tersisa sepertiga malam terakhir, al-akhir. Fayaqulu, kemudian Allah berfirman, man yad'unani, barang siapa yang berdoa kepadaku, fa'astajibu lahu, atau fa'astajibu lahu, maka aku kabulkan baginya permintaan, sepertiga malam terakhir. Wa man sa'alani fa'utiyahu, barang siapa yang meminta kepadaku, aku beri dia apa yang dia minta. Barang siapa yang minta ampun kepadaku, aku ampuni baginya dosanya. Ini kita punya enggak? Oh, kita enggak lihat di langit ada Allah. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Nahnu la nasma'u hadha kalam min Allah 'azza wa jalla, lakin lama ta'ani an-nabi sallallahu 'alaihi wa sallam sara ka'annana nasma'uhu, wa li hadha yajib 'alaina an nu'mina bima qala ar-rasul sallallahu 'alaihi wa sallam wa nata'anhu mimma yuzkaru fi umuril ghaibi wa an nakuna mutayakkinin laha ka'annana nushahiduha bi 'ayunina wa nasma'uha bi adhanina. Nahnu la nasma, kita tidak pernah mendengar penjelasan ini dari ucapannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak ada dalam Al-Quran. Lakin nama soha an-nabina sallallahu alaihi wasallam, tetapi ketika ini sahih hadisnya dari beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sara ka'annana nasmahu, maka menjadi seperti seakan-akan kita mendengar secara langsung. Ya. Walidzalika yajibu alaina, oleh karenanya wajib bagi kita, an nu'mina bima qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk mengimani apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bima ta'anhu, ya. Dan apa yang sahih dari beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimma yuzkar, dari perkara-perkara yang telah disebutkan tentang masalah umur al-ghaib, perkara-perkara yang kita tidak melihatnya. Wa anakuna mutayakinin, dan supaya kita menjadi orang-orang yang yakin terhadap perkara-perkara yang ghaib yang kita tidak melihatnya, tapi diberitakan oleh Rasulullah. Ya. Ka'annama, seakan-akan kita nusyahidu, melihat dengan mata kepala kita. Ya. Wa nasma'uha bi adhanina, seakan-akan kita mendengarnya dengan apa? Telinga-telinga kita. Tsumma dzakara dzir. Naam, Ibnu Hubaysh li Safwan bin Asal annahu hakka fi sadrihi al-madha 'ala al-khufain ba'da al-qawli aw al-ghaib. Kemudian Dzir Ibnu Hubaysh menyebutkan kepada Safwan bin Asal bahwasanya ada keraguan di dalam dadanya tentang mengusap, ya, dua sepatu setelah dia itu buang air besar atau buang air kecil. Ragu boleh enggak ya? Nah, mengusap setelah buang air besar atau buang air kecil, mengusap sepatu. Nah. Ya, ini Allah Ta'ala dzakara fi Qur'an, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bangkit untuk menegakkan salat, maka basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai pada siku-siku kalian. Wamsahu, dan usaplah bi ru'usikum, kepala-kepala kalian. Wa arjulakum, ifakahkan, bukan arjuli, ya, dengan ifakah. Wa arjulakum, dan basuhlah kaki-kaki kalian. Alhamdulillah. Ilal ka'bain, sampai pada kedua mata kaki. Fayaqulu, dia mengatakan innahu haqqa fi sadri, bahwasanya menjadi ragu di dalam hatiku. Ai sara indi tawaqquf wa syak. Ya, maksudnya terjadi pada diriku tawaqquf. Tawaqquf berhenti, diam. Ya. Tidak ada pengokohan kanan atau kiri. Ragu. Ya. Tentang mengusap, ya, fil mas'i ala khufain badal bal wal ghaid. Hal hadza jaizun Allah, tentang mengusap sepatu setelah dia buang air besar atau buang air kecil, boleh ataukah tidak? Ya. Fa bayyana lahu Shafwan bin Asal radhiyallahu taala anhu. Kemudian Shafwan bin Asal radhiyallahu taala anhu menjelaskan, ana dzalika jaizun. Yang seperti itu boleh. Ya. Tidak mengapa. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam amarahum idza kanu safaran au musafirin, karena beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka apabila mereka safar, ya, mengadakan perjalanan jauh, alla yanza'u khifafahum, supaya tidak melepas sepatunya. Illa min janabah, kecuali ketika mau mandi janabah. Walakin min ghaidin wa baulin wa naumin. Tapi ya, karena dia itu buang air besar, buang air kecil atau tidur, maka tidak perlu dilepas sepatunya. Nah, kalau wudu gimana ya? Wudu pas ngusap tinggal diusap sepatunya. Fadala ala hadza jawazul mas'i ala khufain, hal ini menunjukkan bolehnya mengusap di atas kedua sepatu, ya. Bal inna mas'a ala khufain afdal, bahkan mengusap sepatu, ya, lebih utama. Idza kana insan labisan lahum, apabila seseorang itu sedang memakai, nah, sedang memakai apa, sepatu, ya, ketika sedang memakai sepatu mengusap lebih utama, tidak perlu dilepas, ya, diusapkan sepatunya ketika wudu. Tapi dengan syarat apa? Ada syaratnya, ya. Yang pertama syaratnya ketika dia memasukkan suci. Maksudnya suci itu gimana? Maksudnya suci gimana tadi? Sudah berwudu. Wudu enggak batal ya. Wudu suci kan? Ketika mau sholat sah sholatnya, baru pakai sepatu. Ya. Kemudian syarat yang kedua, ya. Nah. Tidak dalam keadaan tayamum sucinya. Ya. Tidak dalam keadaan tayamum. Kalau tayamum pakai sepatu ketika mau wudu, harus dilepas. Enggak boleh tayamum mengusap sepatu. Nah, kemudian yang ketiga, ya, masih berada waktu yang diizinkan untuk mengusap. Kalau orang yang mukim di satu hari satu malam, ya, satu hari satu malam. Ya. Mulainya kapan? Ya, lah terjadi khilaf. Ketika mulai memasukkan atau ketika batal. Wawalan disoal doanya ketika batal. Ya, nah ketika sudah batal, ya. Nah, kemudian mengusap pertama lah itu dihitung. Ya, mengusapnya jam 12 malam, maka apa? Sampai jam 12 malam lagi. Ya, kalau jam 12 malam lebih 5 menit mau berwudu, ya dilepas sepatu. Ya. Satu malam satu hari. Ya. Baru kalau jam 1 memakainya sepatu, ya. Kemudian diusapnya jam 3, ketika diusap itu dihitung. Sampai jam 3 malam lagi. Lalu apa ketika dia batal sempat, maka dilepas sepatu. Wakaf pada misalnya min hadis Ibnu Hurairah bin Syu'bah, dan telah tetap di dalam dua sahih. Ya, dua sahih ini maksudnya apa nih? Bukhari dan Muslim. Rawahu Syekhon. Bukhari dan Muslim. Kalau Rawahu Arba'ah. Rawahu Arba'ah apa saja? Karena ada kan dengan Rawahu Arba'ah, Rawahu Khamsah, Rawahu Sittah. Rawahu Sab'ah. Ya kan? Nah. Rawahu Syekhon atau Fisahihain. Kalau Rawahu Syekhon, diriwayatkan dua orang syekh, maksudnya siapa? Ya. Nah. Muhammad bin, ya, Ismail bin Ibrahim. Al-Imam Bukhari. Dan juga siapa? Nah, Imam Muslim, ya. Al-Imam Muslim. Jadi riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim disebut Syekhon. Kalau rawahu salasah dilihatkan tiga, yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim, sama Imam Ahmad. Kalau rawahu arba'ah dilihatkan empat, yaitu Sunan Ibnu Majah, Abu Dawud, Nasa'i, dan Tirmidzi. Ya, empat. Kalau rawahu khamsah dilihatkan lima, ya Ahlu Sunan ini, Ibnu Majah, kemudian Tirmidzi, nah, kemudian Abu Dawud, dan An-Nasa'i ditambah satu, yaitu riwayat Imam Ahmad. Ya, lima. Kalau rawahu sittah, Imam Bukhari dan Muslim, ditambahkan dengan siapa? Empat sunan. Sunan Ibnu Majah, Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Tirmidzi. Rawahu sab'ah, semuanya lagi. Itu apa? Ungkapan para ulama. Ya. Dan telah tetap di dalam Sahihain dari hadis Mughirah bin Syu'bah bahwasanya dahulu beliau bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu perjalanan. Fa tawadhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad berwudu. Fa awwal Mughirah liyanzi'a khuffaihi. Ya, Mughirah bin Syu'bah menundukkan ya punggungnya untuk melepas sepatunya Rasulullah. Fa qala Rasulullah, "Dahuma, tinggalkan." Kedua sepatu itu jangan dilepas. Saya ini ada khautuhuma tahiratain. Aku memasukkan kedua sepatuku dalam keadaan suci. Ya. Famasaha alaihima. Kemudian Rasulullah mengusap sepatunya. Diusap saja cukup. Ya. Wa fi hadza di dalam ini hadis ini dalilun wadihun ala anal insan alladhi alaihi jawrah aw alaihi khaffan, ya. Anal afdal ayyamsah alaihima wa la yasal rijlaihi. Ini dalil yang jelas bagi seseorang yang sedang memakai kaos kaki atau sedang memakai sepatu yang menutupi kedua mata kaki, yang utama dia mengusapnya, tidak membasuhnya. Ya. Yang utama adalah mengusapnya, tidak membasuhnya. Wa min hadhihi antaranya faedah pula dalam hadis ini, annahu yambaghi idza ashkala alaihi syai'un an yas'ala wa yab'ath amman huwa a'lamu bi hadha syai' hatta la yabqa fi qalbihi harat mimma sami'a li anna ba'dha an-nas yasma'u syai'an min ahkami asy-syar'iyyah wa yakunu bi nafsi haratun wa yabqa mutasyakkika mutaraddida la yas'alu ahadan yuzilu anhu hadhihi syubha wa hadha khata'un bal insan yambaghi lahu an yas'ala hatta yasila ila amrin yatma'in ilaihi wa la yatba'innahu qala'un qala'un. Ya, faedahnya sepantasnya seseorang yang ada masalah, ya, ayat al tentang suatu perkara hendaknya dia bertanya, mencari, ya, kepada orang yang lebih tahu terhadap perkara ini, hatta la yabqa fi qalbi harab, sehingga tidak, ya, terjadi di dalam hatinya sesuatu yang memberatkan, ya, waya bapa mutasyakikan wa mutaraddida, supaya tidak terjadi dalam hatinya keraguan-raguan, kegoncangan, ya, la ya salah adan, ya, dia tidak bertanya kepada seseorang, jangan, ya, yuzilu anhu hadhi syubhat, supaya dia bisa menghilangkan syubhat yang nempel dalam hatinya, ya. Kalau dia tidak bertanya, hadza khata, ya. Naam, hadza khata. La yasal ahadan yuzilu anhu hadhi syubhat, dia tidak bertanya kepada seseorang untuk menghilangkan syubhat, ini adalah kekeliruan, ya. Wa yakunu fi nafsi harat wa yabqa mutasyakkikan mutaraddida la yasalu ahadan yuzilu anhu hadhi syubhat wa hadza khata bal insanu yambaghi. Ini adalah kesalahan tapi sepantasnya. Bagi seseorang itu an yas'al untuk bertanya hatta yasla amrin yatmain, sampai dia mencapai kepada suatu perkara yang dia tenang terhadapnya, ya, wala yabqa indahu qalaqun, dan kegelisahan yang ada pada dirinya sudah sirna, tidak ada lagi, ya. Fa hadza Zir ibn Hubaysh Ini seorang sahabi yang namanya Zir bin Khubaysh rahimahullahu ta'ala, Sa'ala Sofwan bin Atsal. Bertanya kepada seorang sahabat namanya Sofwan bin Atsal radhiyallahu ta'ala anhu anil mati ala khufain, tentang mengusap sepatu, ya. Wa hal indahu syai'un min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau memiliki sesuatu penjelasan dari beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi dzalika, tentang hal itu, perkara itu? Faqala, beliau mengatakan, kana ya'muruna, dahulu Rasul memerintahkan kita. Menunjukkan apa ada. Satu faedah lagi, karena sudah jam 9, ya. Walau ufi lukum, ya. Fahnam, satu barisannya sebagai penutup untuk malam hari ini. Fahadal hadithi subudul masnya ala khufain wa qastawa tarat ala hadithu anil rasul sallallahu alaihi wasallam bidharika wa akhada bihada ahli sunnati hatta an inna ba'du ahli ilmi alladina sanatu fi kutubil aqaid zakarul masnya ala khufain fi kitabil aqaid wa dharika li'an al-rafidu khalabu fi dharika falam yusbitu al-masnya ala khufain wa anggaruhu wal ajabu anna mimman rawa al-mas'a ala Khufain Ali bin Abi Thalib. Ma'adzalika, nah, hum yungkiruna huwa la yaquluna fi fakan al-mas'a ala Khufain min syi'ari ahli sunnah wa min al-umur al-mutawatira indahum allati laisa indahum fi ma syakka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, faedahnya pada hadis ini pula, tetapnya adanya mengusap di atas sepatu atau kaos kaki. Wa tawatarat al-ahadits an Rasulillah. Dan telah sangat banyak hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini. Hadis itu bagi dua, mutawatir dan hadis ahad. Kalau mutawatir enggak bisa diingat. Saking gamblangnya. 100 orang tempatnya beda-beda ngomong semuanya sama. Menunjukkan benarnya apa yang dia dengar. Ya. Ada yang tinggal di Bandung, ada Surabaya, enggak pernah ketemu. Ya, ditanya tentang suatu perkara yang pernah mereka dengar sama, menunjukkan apa? Yang mereka dengar sama, benar. Lah apa mutawatir? Ya, nggak ada perbedaan. Hufat beribu-ribu ngapalnya sama. Ya, maka apa? Nggak bisa dipalsu. Begitulah hadis. Sahabat yang mendengar Rasulullah banyak sekali. Ya, sangat banyak lagi. Nggak ada kesempatan sedikit pun untuk menolak. Karena apa yang dengar banyak orang dari kalangan sahabat. Muridnya masing-masing ibaratnya. Lah hadis tentang mengusap itu mutawatir. Sangat banyak sekali perawinya dari kalangan sahabat. Kemudian wa hada bihadza ahli sunnah, dan ahli sunnah wal jamaah mengamalkan, mengambil ini. Hatta inna ba'da ahli ilmi alladzina sanahu, sampai-sampai sebagian para ulama yang mengarang kitab-kitab akidah, mereka menyebutkan dalam kitab mereka tentang mengusap di atas sepatu di dalam kitab-kitab mereka, yaitu kitab akidah. Kenapa? Karena orang-orang Rafidhah menyelisih. Orang Rafidhah enggak, ya. Orang Rafidhah itu gimana kalau wudu? Diusap kakinya, sepatunya dilepas, berwudu diusap kakinya, enggak dibasuh. Itu orang si Rafidhah, ya, bedaan, ya. Falam yusbitu al-madha, orang-orang Syiah Rafidhah mereka tidak menetapkan mengusap di atas dua sepatu dan mengingkari. Dan lebih mengherankan bahwasanya, ya, yang meriwayatkan hadis tentang mengusap di atas kedua sepatunya adalah Ali bin Abi Thalib. Ya. Rafidhah itu apa? Ya. Nah, Rafidhah Syiah, ya, yaitu apa yang hulu mah, ya, hulu terhadap ahlu bait. Ya. Rafidhah yaitu nanti katakan Rafidhah, Rafid itu yang menolak, ya, menolak. Nah, seorang ulama, ya, yang di nam juluki adalah Zainal Abidin, ya, nah. Seorang ulama masih keturunan dari keturunan dari Ali bin Abi Thalib, ya, yang digelari dengan Zainul Abidin. Ditanya dia tentang Abu Bakar, Umar dan Nah, bagaimana? Nah, kemudian dia menjelaskan Umar, Abu Bakar, Umar adalah khalifah yang sah, sahabat yang mulia. Enggak terima mereka. Ya. Mereka ingin dukungan dari keluarga Nabi Muhammad, tapi apa ternyata seorang ulama ini Zainal Abidin membantah mereka. Ya, mereka tidak terima pergi. Maka apa? Rafadu. Mereka telah menolak ucapan Zainal Abidin. Maka apa? Mereka disebut Nabi katakan Rafidho. Lah lawannya Rafidho apa? Ada lagi sana. Ya, kalau Rafidho itu lalu hulu. Sampai menuhankan Ali bin Abi Thalib. Sampai mereka meyakini Malaikat Jibril salah alamat ngasih wahyu. Tapi kepada Ali bin Abi Thalib keliru ke Nabi Muhammad. Itu si Rafidho. Ya. Lah lawannya si Rafidho yaitu apa? Nawasib. Ya. Nawafis naslu adawa ala ahli baik, menanamkan permusuhan kepada setiap ahli baik. Pokoknya kalau ahli baik musuh, ini salah juga. Rafidhah si'ahnya salah, nawafisnya si'ah. Yang benar bagaimana? Yang di tengah-tengah. Kita mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan tidak memusuhi mereka. Ini akhirnya ahli sunnah wal jamaah. Kita lanjutkan sedikit yang kita pelajari. Wa ma'a dzalika, ya. Nah, hum yunkiruna. Walaupun demikian, yang meriwayatkan tentang pengutar sepatu itu Ali bin Abi Thalib, mereka tetap mengingkarinya, ya. Wa ya wa la yaquluna bihi, dan tidak mau mengatakannya. Bahkan al-masuk ala kufail min syi'ari ahli sunnah. Maka mengusap ya sepatu yang telah dimasukkan dalam keadaan suci itu termasuk syi'arnya ahli sunnah wal jamaah. Wa minal umur al-mutawatirah indahum, dan perkara-perkara yang sudah mutawatir di sisi mereka. Allah dilaysa indahum fiha syakun an rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang sama sekali tidak ada pada mereka keraguan dari beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dapat kita baca pada pertemuan malam hari ini. Insya Allah Ta'ala kita lanjutkan kelanjutannya dari faedah ini. Kaitannya apa? Ya, ini kan sub taubat. Ya, bahwasanya taubat belum ditutup. Ya, taubat belum ditutup, pintunya luas. Ya, tutupnya nanti apa? Tutupnya ketika matahari terbit dari barat. Ya, maka sangat dianjurkan dan kita semuanya bukan aib, bukan tercela apabila seseorang melakukan kesalahan, bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Allah saja bahagia ketika melihat hambanya bertobat. Maka kita juga bahagia kalau saudara kita menyudahi dari perbuatan maksiatnya. Kita senang, bahagia, kita dukung, kita dorong, kita ziarahi, kita harus semangat. Ketika Allah nam ada saudara kita yang ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari satu yang salah kita. Karena tapi apabila ada manfaatnya faminallah, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kesalahan kelimpahan juga dari saya pribadi dan dari siapapun. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.